Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Hikmah Pagi TVRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim kembali dalam acara Dakwah Agama Islam. Acara yang merupakan kerjasama antara Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas sebuah tema yang menarik dan perlu terkait dengan apa yang menimpa negara kita dalam waktu yang cukup lama. Krisis yang berkepanjangan, di mana di era sekarang ini ketimpangan begitu mencolok antara yang kaya dan yang miskin. Kami akan membahas satu tema, sedekah sebagai sebuah kebutuhan. Dan kami hadirkan di studio seorang narasumber yang insya Allah sudah tidak asing lagi. Beliau pejabat dari Departemen Agama Republik Indonesia. Beliau juga sebagai seorang mubalig dan sekaligus sebagai pengusaha. Mari kita temui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliaulah Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Jauhari MSI. Beliau sebagai Direktur Penerangan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kami hadirkan pula di studio Majelis Taklim BKMM Depok, Badan Kerjasama Majelis Taklim Masjid Kota Depok. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih telah berkenan hadir di acara Dakwah Agama Islam TVRI. Pemirsa, kami hadirkan pula Grup Nasid Madrasah Pembangunan UIN Ciputat yang nanti akan mendampingi kita membawakan dua buah lagu. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Dakwah Agama Islam TVRI Hikmah Pagi. Dan tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surat ke-9 yaitu surat At-Taubah ayat 103 sampai ayat 105 yang dibacakan oleh adinda kita Habibi kelas 2 Sanawiyah Madrasah Pembangunan UIN Ciputat. Subhanallah, beliau juara Provinsi Bali. Baik pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung kami informasikan kembali bahwa pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas satu tema yang menarik yaitu tema tentang sedekah sebagai sebuah kebutuhan dan ayat yang dibacakan tadi terkait dengan tema bahasan kita. Baik pemirsa, akan kami mulai perbincangan kita dengan narasumber kita, Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Jauhari MSI dari Departemen Agama Republik Indonesia. Saat kita langsung aja kepada perbincangan, mengapa tema ini perlu untuk dibahas di era sekarang ini, Ustaz? Oke, terima kasih. Pertama, ada beberapa argumentasi yang bisa kita kemukakan. Pada umumnya orang itu ada keengganan untuk bersedekah, bersedekah. Kenapa? Boleh jadi orang itu tidak tahu persis manfaatnya sedekah. Padahal sedekah itu kalau kita melihat dari ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan semata-mata kewajiban kita untuk mengeluarkan harta kita, tapi kalau melihat manfaatnya kita justru merupakan kebutuhan. Karena sedekah atau sedekah itu manfaatnya bukan hanya kepada orang yang menerima sedekahnya, tapi juga manfaatnya kembali yang paling besar adalah justru kepada orang yang mengeluarkan sedekah itu. Nah, pada saat kita sudah tahu manfaatnya sedekah, maka kita tidak akan segan-segan untuk sedekah karena manfaatnya untuk kita. Disitulah kita semua memerlukan manfaat. Oleh karena itu pentingnya sedekah adalah merupakan kebutuhan untuk kita, bukan semata-mata kewajiban, tapi itu merupakan kebutuhan. Ya. Sama juga dengan ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah kita akan tenang, dengan ibadah kita akan sukses. Ibadah sholat misalnya ya, ibadah-ibadah yang lain, dengan ibadah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semua manusia, semua orang ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Nah kalau sudah demikian halnya, maka ibadah tapi adalah kebutuhan kita, karena kita memang butuh untuk selamat di dunia dan di akhirat. Sedekah juga demikian. Insya Allah nanti akan kita lihat ayat-ayat Al-Quran Al-Karim tentang kenapa kita perlu bersedekah. Ya, apalagi di era sekarang ini, era krisis yang berkepanjangan ya, sejak awal reformasi sampai sekarang nampaknya belum nampak perubahan yang cukup signifikan ya, di mana pengangguran bertambah, yang miskin juga bertambah begitu. Maka Di sini perlu aplikasi dari konsep ajaran Islam dalam Al-Quran, saat ya. Betul. Oke. Misalnya begini, sebagai contoh dari contoh konkretnya kenapa kita butuh sedekah. Mm-hmm. Bayangkan kalau dalam suatu kampung ada 40 keluarga yang mampu, mm-hmm. yang kaya. Sedangkan yang lainnya misalnya ada 150 keluarga yang miskin. Mm-hmm. Kemudian orang-orang yang kayanya tidak mau bersedekah kepada orang yang miskin yang ada di sekitarnya. Suatu saat orang yang miskin ini bergabung, mm-hmm. jadi satu. Bagaimana kalau kita rame-rame harta orang kaya itu kita minta? Mm-hmm. Karena mereka tahu bahwa sebahagian dari harta yang dimiliki itu harus dikeluarkan. Mm-hmm. Tapi orang kaya ini nggak mau mengeluarkan. Si miskin kan mempunyai merasa punya hak di sana. Mm-hmm. Kalau sudah terjadi demikian, orang-orang yang miskin itu nekat, maka yang akan terjadi apa? Mm-hmm. Di situ akan terjadi kekisruhan sosial yang sangat besar. Mm-hmm. Kalau sudah begitu, maka orang kaya pun tidak akan tenang hidupnya. Karena dia terancam dengan orang-orang yang miskin ini. Yeah. Itulah sebabnya maka yang namanya sedekah itu secara syar'i itu adalah kewajiban, tetapi secara sosiologis adalah merupakan kebutuhan. Mm-hmm. Syar'i juga kalau kita melihat dari syar'i justru kebutuhan juga. Karena apa? Nanti kita lihat ya, orang yang bersedekah itu luar biasa. Yeah. Dan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum telah memberikan aturan-aturan agar tidak terjadi kekacauan seperti itu, Ustaz ya. Ustaz, kita beri kesempatan kepada jamaah yang ada di studio dari BKMM Kota Depok. Okay. Ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, kami persilakan. Silakan. Nama saya Munyatul Fuadiyah dari BKMM Kota Depok. Mungkin sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fenomena di masyarakat itu banyak yang minta infak di jalan-jalan itu untuk pembangunan masjid. Mungkin yang pertama itu juga mengganggu ketertiban lalu lintas. Dan yang kedua juga kita sebagai umat Islam sepertinya mendemonstrasikan kemiskinan. Nah, bagaimana pertanyaannya itu Ustaz, bagaimana peran serta Departemen Agama RI dalam fenomena ini di masyarakat? Terima kasih. Yang kedua, lanjut aja silakan. Nama saya Surtini dari BKMM Kota Depok. Saya akan menanyakan Pak Ustaz, apa bedanya sedekah, zakat, infak dan wakaf? Kemudian bagaimana Departemen Agama untuk mengurusinya semua itu. Terima kasih. Baik, dan saya persilakan yang ketiga ya. Untuk sesi ini, tiga orang dipersilakan. Ya, silakan. Nama saya Hajah Darmiati Cepi. Mohon kepada Pak Ustadz penjelasan tentang ayat-ayat apa yang menyuruh kita bersedekah dan apa fungsi dari sedekah itu dari Baik. Ayat Al-Quran. Baik, terima kasih Ibu Hajah Darmiati. Sat, ada tiga pertanyaan dari tiga penanya ya. Silakan Sat. Oke, terima kasih. Yang pertama, ibu kita ini agak sedikit terganggu barangkali ya kalau melihat kawan-kawan kita ini ada yang buka drum di tengah jalan gitu ya. Kemudian pakai. Bukan terganggu, mewakili masyarakat yang mempertanyakan. Ya, ya. Artinya. Kita sendiri juga kalau melihat semacam itu, apalagi lagi macet itu kan merasa, waduh gimana ini ya. Kemudian ujung pertanyaannya, peran serta Departemen Agama ini bagaimana? Departemen Agama di sana ada subdit kemasjidan, yaitu ada di bawah Direktorat Urusan Agama Islam. Kawan saya yang mengurusi, yaitu Dr. Andres Haji Mukhtar Ilyas. Departemen Agama tentu saja bisa memberikan stimulan, bantuan untuk membangun masjid. Tapi yang namanya bantuan tentu saja tidak seluruhnya bisa dibantu. Kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu membangun masjid dengan biaya 200 juta, 300 juta misalnya, mungkin Departemen Agama bisa membantu ya 25 juta atau 50 juta. Yeah. Kenapa begitu? Sebab memberikan kesempatan masyarakat untuk beramal. Iya, betul. Bukan Departemen Agama gak punya duit ya. Nanti kalau semuanya oleh Departemen Agama, kawan-kawan ini yang mau beramal, kapan ada kesempatannya? Jadi memberikan kesempatan supaya saudara-saudara kita kaum muslim ini beramal. Iya. Kemudian bagaimana hanya dengan kawan-kawan kita yang suka ya buka kotak di jalan, canceling di jalan. Kemudian biasanya juga ada pengeras suaranya ya, bacakan ayatnya, kemudian seterusnya. sebetulnya ini persoalannya persoalan karena manajemen. Kalau masyarakat Islam yang ada di sekitar situ punya kesadaran yang cukup, nggak perlu lah itu dengan buka-buka semacam itu. Tapi barangkali masyarakat di situ ya semestinya harus mengeluarkan 10, ya keluarkan 1 saja. Akibatnya apa boleh buat? Walaupun itu tidak terlalu baik, tapi pemerintah juga tentu saja tidak bisa melarang. Asal dilakukan secara tertib, gitu ya. Lama-kelamaan nanti kalau Indonesia sudah semakin makmur, umat Islam semakin mau berinfak, mau bersedekah, insya Allah itu dengan sendirinya akan hilang. Mudah-mudahan. Gitu. Kemudian yang kedua, apa bedanya sedekah, infak, zakat, dan wakaf? Ini aturannya sendiri-sendiri, Bu. Ya kalau misalnya yang namanya zakat, ya ayatnya tadi sudah dibacakan. Kemudian ada ketentuannya, kalau zakat tijaroh berapa persen, kalau zakat pertanian berapa persen, zakat pertambangan berapa persen, ada aturan tersendiri. Kemudian peruntukannya juga ada muzaki di situ, ada orang yang berhak menerima zakat, mustahik. Jadi, kalau di dalam wakaf, wakaf itu beda lagi aturannya. Ada nadir yang melakukan mengelola wakaf itu. Dan biasanya kalau wakaf ini bersifat panjang, bisa produktif juga tidak produktif. Ada nadirnya, kemudian ada muwakifnya, dan ada yang diwakafkannya. Ketentuannya beda. Dan Departemen Agama punya badan khusus ya menangani wakaf ini. Baik zakat ataupun wakaf, departemen ada. Departemen Agama ada direktoratnya. Direktorat Pembinaan Zakat tersendiri, Direktorat Wakaf ada tersendiri. Kebetulan itu satu direktorat jenderal dengan saya. Kalau saya di Direktorat Penerangan Agama Islam. Kemudian sedekah, nah ini sedekah lebih umum lagi. Infak dan sedekah lebih umum lagi. Ketentuannya tidak mesti harus ada haul 2,5%, tidak mesti harus sudah mencapai nisab. Kalau infak dan sedekah anything, kapan saja antum, apa sudah sampai nisab atau tidak, keluarkan. Kalau zakat, kalau orang sudah sampai satu nisab enggak mengeluarkan, itu berdosa, ya kan? Berdosa. Sudah satu nisab enggak mengeluarkan. Kenapa? Itu hak mereka-mereka yang harus menerima zakat, bukan punya orang itu. Kalau misalnya saya punya uang 100 juta. Sudah haul harus dikeluarkan 2,5%-nya. 2,5% dari 100 juta itu berapa tuh? 2,5 juta. Nah itu 2,5 juta itu bukan punya saya, tapi punya mustahik. Di dalamnya fakir miskin. Kalau tidak kita keluarkan, artinya innalillahi na'udzubillah, berarti kita makan harta anak fakir miskin. Wah, itu lebih sadis daripada, mohon maaf ya, lebih sadis daripada perampok yang merampok orang kaya. Gitu ya. Karena kita ngerampok punya anak fakir miskin. Kok oleh karena itu hati-hati dengan masalah zakat ini. Jangan main-main. Makanya berat hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah harus mengeluarkan zakat tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat. Waspadalah. Waspadalah. Artinya waspadalah. Apa? Jangan kita terbujuk dengan bujuk rayu setan yang tidak mau mengeluarkan zakat. Karena itu bukan hak Anda. Itu adalah hak orang-orang yang harus menerima zakat itu. Di antaranya fakir miskin, orang-orang duafa. Baik yang meminta atau yang tidak meminta. Iya. Begitu. Baik, Ustaz. Pertanyaan yang ketiga, mungkin saya kembali bacakan ya ayat tadi yang dibacakan oleh Kori kita, saudara Habibi, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Di sini mungkin bisa dibahas fungsi dari sedekah, Ustaz, ya. Iya. Iya. Jadi begini, yang namanya sedekah itu, yang pertama kita jangan hanya mengeluarkan sedekah kalau ada yang meminta. Sebab sedekah itu khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambil dari harta mereka yang memang harus sudah mengeluarkan, ya kan, untuk menyucikan. Untuk siapa? Untuk orang yang meminta ataupun orang yang tidak meminta. Karena apa? Wa fi amwalihim haqqun lisa'il wal mahrum. Di dalam harta orang-orang yang memang sudah semestinya mengeluarkan itu, ada hak orang, baik orang yang meminta atau yang tidak meminta. Banyak orang yang dia sebetulnya butuh, tapi karena gengsi dia enggak berani meminta. Ya. Atau karena iffah, iffah itu menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Lebih baik saya sedikit lapar atau berlapar-lapar daripada saya meminta. Nah, dalam konteks inilah orang-orang yang punya duit harus awas ya, harus tahu kepada siapa ini harta kita ini harus diberikan. Jangan kepada yang meminta aja. Boleh jadi yang meminta sebetulnya hobinya dia meminta. Iya, baik. Ustaz, kalau tidak salah menurut ahli tafsir yang saya baca, kata-kata tutoiruhum di dalam surat At-Taubah ini maksudnya membersihkan dari kekikiran, sifat kikir, dan membersihkan dari cinta yang berlebihan terhadap dunia. Di tengah masyarakat kita nampak sekali bahwa mereka yang agnia tetapi enggan dan berat untuk memberikan kepada orang lain dan menunjukkan cinta yang berlebihan terhadap dunia. Bagaimana saat ini? Betul. Jadi begini ya, orang kalau semakin banyak duitnya, semakin banyak duitnya, semakin banyaknya harus dikeluarkan. Semakin berat juga mengeluarkan. Oleh karena itu sejalan dengan harta yang dimiliki, gitu. Sejak dari seberapapun harta yang sudah dimiliki harus dilatih untuk mengeluarkannya. Sebab kalau nanti kalau misalnya taruh ya, kita punya 100 juta, sekarang kita mengeluarkan 2,5 juta, oke. Okay? Iya, 2,5 juta. Betul. Okay. Kalau 1 nah, miliar. Kalau sudah 1 miliar kan 25 juta. Aha. Kalau tidak dilatih dari sejak kita waktu punya 100 juta, maka akan mengeluarkan 25 juta itu berat. Itulah sebabnya thahiru mutazakkih. Satu. Iya, iya. Jadi orang-orang yang sudah biasa mengeluarkan sejak hartanya baru 100 juta misalnya. Betul. Nanti pada saat dia punya 1 miliar, insya Allah karena sudah terbiasa dia akan tidak akan berat. Kenapa? Karena dia juga sudah merasakan manfaatnya. Ternyata dengan mengeluarkan sedekah, dengan mengeluarkan zakat, hartanya makin berkah, usahanya makin bagus. Ini yang saya sebutkan tadi. Sesungguhnya sedekah itu bukan semata-mata kewajiban, tapi kebutuhan. Karena ternyata dia ingin hartanya berkah, ingin usahanya berkembang. Ternyata dia mengeluarkan sedekah, usahanya berkembang. Dia kan butuh juga untuk berkembang. Nah, kalau sudah terbiasa mengeluarkan dari sejak kecil, maka pada waktu besar pun dia tidak akan keberatan. Itulah makna daripada thahirul mutazakkih. Kalau ada orang kaya enggak mengeluarkan, itu kata orang India meregehese. Meregehese. Tuzakihim, mensucikan, mensucikan itu menurut ahli tafsir itu berarti menyuburkan sifat-sifat kebaikan dan kemudian memperkembangbiakan hartanya. Artinya bahwa dengan mengeluarkan sedekah ini sangat positif ya. Oh iya juga. Untuk dirinya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Betul, betul. Karena Al-Qur'an juga sudah menjamin kan. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'u liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ikhlas karena Allah, membantu orang-orang susah, mengentaskan orang-orang miskin, itu peduli kepada orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Matal ladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbatin, bagikan dia menyemai sebuah biji, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari biji yang ini tumbuh 7 dahan, masing-masing dahan mengeluarkan 100 buah, berarti berapa kali lipat? 700 kali lipat. Kita semua pengen begitu kan. Hari ini saya punya uang 1 juta misalnya, pengen tahun yang akan datang menjadi 700 juta, kan begitu. Ya, itu kebutuhan kita. Oleh karena itulah maka sedekah itu kebutuhan, bukan semata-mata kewajiban. Walaupun ini memang harus dilatih. Kalau nggak dilatih ya tetap saja, ya kan, meregehese tadi. Meregehese. Pemirsa, tentu saja ini menarik dan perlu untuk kita pahami. Tadi disampaikan bahwa sedekah itu adalah sebuah kebutuhan. Saya ingin memberikan sebuah gambaran antara kewajiban dan kebutuhan. Kebutuhan itu seperti kita buang air kecil atau buang air besar. Bagaimana seandainya kita tidak mengeluarkan buang air kecil atau besar selama lebih dari 1 minggu, maka yang terjadi adalah terjadi penyakit atau sakit ada dalam diri kita. Harta yang ada pada kita adalah kebutuhan untuk dikeluarkan, seperti kita mengeluarkan air dan yang kuning-kuning itu. Nah, kalau tidak dikeluarkan maka akan menjadi penyakit. Maka begitu pula dengan harta, kalau tidak dikeluarkan bisa jadi itu akan menjadi penyakit dalam diri kita yang nanti Allah dengan caranya bisa diambil. Nah, na'udzubillah. Sebelum diambil dengan cara Allah dan tidak berdampak pahala, maka seperti yang disampaikan tadi, dikeluarkanlah. Jadi itu bukan semata kewajiban, tapi suatu kebutuhan. Pemirsa, ini akan perbincangan yang sangat menarik, dan kita akan lanjutkan perbincangan tentang sedekah adalah sebuah kebutuhan. Ustaz, di awal ayat ini, yaitu surat At-Taubah ya, ayat 103 itu diawali dengan fi'lul amri, khuz, gitu kan? Jadi bukan hendaklah diambil, tetapi ambillah. Pemahamannya apa nih, Ustaz? Ya, memang harus diambil itu begini. Kalau di negara-negara waktu zaman Rasulullah dulu, itu kan ada petugas yang mengambil zakat. Nah, di Indonesia belum sampai di situ. Tapi seyogianya memang untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan orang yang punya duit, khud itu mesti dijalankan. Cuma persoalannya Indonesia memang bukan negara Islam. Negara itu hukum Islam secara semacam itu belum bisa dilakukan. Tapi sekarang ini akan ada revisi undang-undang zakat. Mudah-mudahan dengan revisi yang baru ini akan semakin progresif kita, sehingga bisa membantu kaum muslimin untuk sadar untuk berzakat. Potensi sedekah kan triliunan kan, Ustaz? Dari umat Islam. Artinya kalau kita yang mampu untuk mengeluarkan zakat, yang sudah mengeluarkan zakat dikeluarkan, insyaallah 1-2 tahun kemiskinan sudah bisa terentaskan. Insyaallah. Iya. Insyaallah. Ya kita gambarkan di kampung kita aja lah. Di kampung kita berapa orang yang sudah wajib zakat? Ya kan? Terus berapa orang yang miskin? Itu kalau zakatnya dikumpulkan secara kumulatif, diberikan kepada orang-orang yang miskin sebagai modal, 2-3 tahun mereka sudah bisa bangkit. Cuma persoalannya bagaimana memanage ini persoalan. Iya. Ustaz, kalau kita lihat dari kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub, Ustaz ya. Wujub. Bahwa hakikat daripada perintah itu adalah menunjukkan kewajiban untuk dilaksanakan. Maka dilihat dari segi ini usul fikih berarti memang sebuah keharusan yang sangat untuk dilakukan ya sedekah itu, Ustaz ya. Betul. Iya. Nah, bagaimana kita bisa menyadarkan masyarakat untuk betul-betul melaksanakan kewajiban ini, Ustaz? Oke, ya yang pertama tentu masyarakat harus diberikan pengertian melalui pengajian-pengajian. Seperti majelis taklim ibu-ibu ini ya. Insya Allah yakinlah kalau ibu-ibu ini sudah mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan. Amin. Ini terlihat dari wajah-wajah yang bersih ya. Iya. Dari Depok saat datang ke TVRI. Bayangkan itu kan jaraknya jauh. Jauh saya. Tapi wajah masih bersih. Iya. Itu artinya mudah-mudahan pencerminan daripada hati yang bersih. Seragamnya bagus-bagus lagi saat. Seragamnya bagus ini ya. Kemudian itu yang namanya sedekah zakat atau sedekah atau zakat atau infak apapun namanya. Itu sesungguhnya ciri orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi orang takwa, karena ini adalah kriteria bagi orang yang takwa, maka ini harus dipenuhi. Iya. Itu. Janganlah kita mengaku takwa kalau sementara ini kita masih bakhil. Kumat, ya kan? Iya. Hararese, meregehese. Iya. Tidak bisa kita mengaku takwa kalau kriteria ini belum dipenuhi. Iya. Al-Qur'an menjelaskan itu. Surat Al-Baqarah itu apa? Surat Al-Baqarah di awal-awal itu kan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum hudal lil muttaqin. Siapa orang yang takwa itu? Yaitu mereka-mereka yang beriman kepada yang ghaib, mendirikan salat, menegakkan salat dan mengeluarkan sebagian daripada yang direzekikan kepada mereka. Itu ciri orang takwa. Kalau sholat oke, okay. Mendirikan sholat oke, okay. Iman kepada yang gaib oke. Okay. Tapi kemudian zakatnya, infaknya nggak disentuh sama sekali, berarti sebagian dari kriteria orang yang takwa ini belum terpenuhi. Betul. Jadi kita perlu menjadi orang takwa, kita butuh menjadi orang takwa. Oleh karena itu kriteria itu harus dipenuhi. Yaitu diantaranya mengeluarkan sedekah, zakat, dan seterusnya. Kan kalau kita lihat dari ayat Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Habibi tadi, di ayat selanjutnya, setelah ayat 103, yaitu ayat 104, itu artinya, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya, dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah maha penerima taubat, maha penyayang. Artinya bahwa amaliyah sedekah ini sangat erat kaitannya dengan taubat seseorang, gitu Ustaz? Iya. Ya kan banyak itu, banyak kisah-kisah tentang orang yang tadinya kaya kemudian sampai akhir hayatnya tetap bakhil, akhirnya hartanya dipendam. Ya. Kemudian disebut harta karun ya. Namanya juga korun ya, korun. Makanya harta karun. Ada juga ada orang yang pada waktu itu diberi kesempatan berdoa kepada, minta didoakan oleh baginda Rasul. Kemudian ya Rasulullah, kalau seandainya kami jadi orang makmur, insya Allah akan begini. Setelah didoakan makmur, ternyata dia malah semakin bakhil. Ada, gitu kan? Nah oleh karena itu, untuk kita-kita semua, semua riwayat itu sebagai cermin. Jangan sampai begitu usia kita sudah mepet, tidak ada kesempatan lagi kita bertobat, kita masih bakhil juga. Mudah-mudahan kita pada saat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memenuhi kriteria sebagai orang takwa. Ya. Maka dengan bersedekah tadi bisa membersihkan dari kekikiran, kikiran. Sifat kikir. Maka terus bersedekah agar kita tidak kikir. Ustaz, nanti akan kita lanjutkan perbincangan kita yang menarik ini. Pemirsa di mana saja Anda berada, ini tentu saja sebuah perbincangan yang menarik dan perlu. Walaupun mungkin kita sudah pernah mendengar, tetapi seperti halnya juga fungsi sholat Jumat, li tangzir, untuk mengingatkan, maka kita perlu untuk terus diingatkan kembali untuk melaksanakan kewajiban mengeluarkan bagian harta yang ada pada kita, yang memang itu adalah bagian orang lain, yang kalau kita keluarkan insya Allah kita akan memperoleh surga. Dan kita akan mendengarkan lagu tentang surgamu yang akan dibacakan oleh grup nasyid dari adik-adik kita, siswa-siswi Madrasah Pembangunan UIN Ciputat. Mari kita simak surgamu. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara DAI, Dakwah Agama Islam Hikmah Pagi TVRI, kerjasama antara Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Pemirsa, tadi telah dibahas panjang lebar tentang sedekah sebagai sebuah kebutuhan. Sebelum dimulai perbincangan lebih lanjut, saya ingin kembali mengingatkan mengapa sedekah ini perlu untuk dibahas. Karena di tengah masyarakat kita atau manusia pada umumnya memang punya kecenderungan pelit, medit, kikir, dan tidak bersyukur. Saya ingin mencoba mengingatkan ada ayat surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 66, di situ dikatakan wa huwa allazi ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum innal insana lakafur. Dan dialah Allah yang menghidupkan, kemudian mematikan, dan kemudian menghidupkan kembali pada hari kebangkitan. Innal insana lakafur, sesungguhnya manusia kufur nikmat. Ayat yang lain di dalam surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 10 juga diingatkan walaqad makannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Ini sedikit sekali manusia yang tidak bersyukur. Maka itu perlu kita membahas tentang sedekah. Baik pemirsa, kita lanjutkan dengan memberikan kesempatan pertanyaan kepada ibu-ibu yang ada di studio BKMM Kota Depok, silakan ibu-ibu. Terima kasih. Nama saya Mimi Ekawati dari BKMM Kota Depok. Ini Pak Ustadz yang saya tanyakan, bahwasanya dalam mustahik zakat itu kan ada 8 golongan Pak Ustadz ya. Di antaranya yaitu fakir dan miskin. Yang ingin saya tanyakan, fakir miskin itu ada yang meminta-minta dan tidak meminta-minta. Tadi seperti yang Pak Ustadz katakan, bahwasanya meminta-minta mungkin udah kebiasaan dia untuk meminta-minta, padahal dia memang butuhkan. Dan ada juga yang tidak meminta-minta karena takut ifah menjaga dirinya gitu. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, mana yang lebih utama kita bantu, yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta? Terima Baik. Kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya silakan. Terima kasih. Nama saya Sri Suryati dari BKMM Kota Depok. Pak Ustadz, saya pernah mendengar bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyuruh bahwa kita harus bersedekah untuk sebelum kita meninggal atau wafat. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Ustaz, langsung saja dua pertanyaan yang menarik dan perlu, silakan. Oke, yang pertama tadi dari Ibu Mimi ya. Ibu Mimi, memang harta yang dikeluarkan itu diberikan kepada baik bagi mereka yang meminta ataupun tidak meminta. Ayatnya kan mungkin bisa disampaikan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa fi amwalihim, ya ini ayatnya lain, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Jadi di dalam harta mereka itu yang memang harus sudah mengeluarkan itu ada hak bagi orang yang meminta ataupun yang tidak meminta. Meminta. Pertanyaannya tadi, mana yang lebih utama? Yang lebih utama sebetulnya kepada mereka yang lebih butuh. Nah, gitu ya. Bisa jadi orang yang meminta itu memang butuh sehingga dia enggak tahan, rasa malunya hilang karena butuh. Itu. Atau ada juga orang itu butuh sekali tapi karena rasa ifahnya begitu tinggi, dia diam aja. Dibanding dengan yang meminta-minta karena sudah terlalu biasa, ya, maka orang ini tentu lebih utama. Jadi bukan pada yang meminta dan tidak memintanya sebetulnya, mana yang lebih utamanya? Utamanya adalah mana yang lebih butuh. Persoalannya untuk mengetahui lebih butuh ini, inilah persoalan kita, gitu ya. Sebab ada hadis juga yang mengatakan bahwa orang yang kerjanya meminta-minta aja, karena itu jadi hobi, nanti di akhirat itu mukanya hilang dagingnya. Nauzubillah, karena apa, dia enggak punya malu. Dia orang lain kerja keras siang malam mencari nafkah. Dia kerjanya hanya minta doang. Mohon maaf, saya tidak mengatakan mereka-mereka yang meminta-minta itu begitu. Tapi bisa jadi ada yang begitu. Buktinya hadisnya ada, ya kan? Kalau tidak ada hadisnya, saya tidak berani mengatakan itu. Hadisnya ada mengatakan ada orang yang nanti di akhirat wajahnya itu kumprung, hilang dagingnya. Karena apa? Karena kerjanya waktu di dunia itu hobinya itu minta, walaupun dia sebetulnya bisa kerja. Nauzubillah. Di satu perkampungan di kita di Indonesia ini, konon ada yang memang profesinya hanya meminta-minta ke kota besar, tetapi sungguhnya di kampungnya itu punya rumah besar. Nah, ini model yang begini nanti barangkali itu yang masuk dalam kategori yang disebutkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang kedua adalah apa tadi yang sebelum meninggal ya? Iya, pertama dari logika saja sudah ketemu Pak. Kalau sudah meninggal kita sudah nggak bisa lagi berinfak dong, ya kan? Dan ayatnya memang begitu. Ya ayyuhallazina amanu anfiqum mimma razaqnakum min qabli ayati yaumil la bi'in fihi wala khullah wala syafa. Jadi kita memang sebelum meninggal itu harus sudah. Masa kita menunggu sampai meninggal? Jangan, harus sebelum itu dan harus kita biasakan. Karena infak dan sodako itu kebutuhan. Ada ayat lagi ibu-ibu ya, ini masya Allah bapak sekalian berbahagia dan kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata berinfak itu ciri orang yang berimannya benar. Ngaku beriman tapi dia gak pernah mau berinfak, bersodako. Nah ini masih dipertanyakan. Al-Quran jelas menyebutkan kok, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lit-taqin alladziina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra' wal ghaadhibina al-ghaib wal 'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang ihsan, bagus, ini orang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain menyebutkan begitu. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Siapakah orang-orang yang beriman yang semacam itu? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian harta yang diberikan kepada dia. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Orang itulah mereka-mereka yang beriman secara benar. Jadi syaratnya orang-orang yang beriman secara benar itu adalah kalau mendengarkan ayat Allah, hatinya tergetar. Ayat-ayat Allah dibaca, imannya semakin bertambah. Sholatnya tertib. Ya? Dan harta yang dia miliki, sebahagiannya diinfakkan di jalan Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah orang-orang yang beriman secara benar. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang inilah yang mendapatkan derajat yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dan insyaallah tentu mendapatkan rezeki yang karim, rizqun karim. Dan tentu kalau rezeki di dunia kita nikmati secara dunia, tapi rezeki di akhirat juga akan kita nikmati sebagaimana ketentuan di akhirat nanti. Tidak ada ruginya kita menginfakkan. Menginfakkan harta yang kita miliki sebagiannya bukan berkurang, tapi itu akan bertambah di dunia, apalagi di akhirat. Itu yang milik kita. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya duit, gitu, diwariskan pada anak-anak kita semua, itu menjadi hak mereka. Gitu. Untuk ibunya mana? Untuk ibunya yang diinfakkan di jalan Allah itu. Pada saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinikmati oleh kita. Ditambah lagi insya Allah doa-doa dari anak-anak kita. Kalau kebetulan anak kita juga tidak mendoakan, ibu juga tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak wakaf misalnya, zakatnya tidak beres, mau minta sama siapa nanti di sana? Apalagi kalau anaknya rebutan warisan. Wah, rebutan warisan. Itulah sebabnya dari sekarang ibu-ibu harus mempersiapkan, kita semua harus mempersiapkan untuk kehidupan kita di akhirat. Jangan tunda menjadi kaya dulu. Loh, belum tentu kita kaya, belum infak kita. Gitu? Siapa tahu kita itu akan kaya terus atau akan miskin terus, enggak ngerti. Oleh karena itu, yang pasti kematian akan datang. Kematian pasti datang. Oleh karena itu infak di jalan Allah, insyaallah itu solusi untuk kehidupan kita di dunia, karena pahalanya dilipat gandakan dan dibalas di dunia, dan di akhirat juga adalah merupakan simpanan untuk kita, karena di sana kita akan menikmatinya. Tidak ada ruginya kita berinfak, insyaallah. Ustaz, lagi-lagi di dalam Al-Qur'an itu dalam hal berinfak ini juga dibuat dalam bentuk filul amri. Wanfiku, nafkahkanlah. Wanfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Nah, ini yang menarik, Ustaz. Di surat Al-Munafiqun ayat 10 ini, min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqulu rabbi law akhartani ila ajarin qarib, gitu kan? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Ini subhanallah. Ya, ini peringatan yang luar biasa, Ustaz. Ya, itu kan nanti orang itu akan menyesal di akhirat kelak ya, pada saat masyaallah kalau saja diberi kesempatan saya untuk hidup lagi, ini saya akan bersedekah. Tapi yang dasar manusia ya, itu yang tadi saya sebutkan riwayat salah seorang sahabat yang ya Rasulullah doakan saya, kalau saya sudah kaya saya mesti berzakat, saya mesti akan beramal. Tapi pada saat dia dikalahkan oleh setan sampai meninggal, selesailah dia itu kan. Sampai sahabat Abu Bakar itu memaksa dia zakat, malah dia bilang, emangnya ini duitnya siapa, dia bilang begitu kan. Nah, demikian juga pada saatnya nanti ada orang menyesal di akhirat, dia punya duit, dia punya harta, tapi dia tidak keluarkan apa yang mesti harus dikeluarkan. Jangankan untuk menambah pahala, untuk membersihkan yang wajibnya saja, yang itu bukan milik dia. Hakikatnya kan itu bukan milik dia, milik fakir miskin. Fisabilillah, dia enggak mau mengeluarkan. Itulah yang disebutkan. Wah, kalau saja saya diberi kesempatan lain, insya Allah saya akan beramal. Ya sudah, tidak ada lagi kesempatan itu, sudah selesai. Pada saat nyawa sudah ditenggorokan. Ya, baik. Masya Allah. Dan pemirsa, jadi penutup dari ayat tadi yaitu ayat berikutnya itu dibuat dalam bentuk apa ya? Wala yuakhirullah nafsan idza jaa ajaluha. Jadi walan gitu kan? Wala yuakhir. Jadi kalau itu betul-betul Allah tidak akan gitu ya, mengakhirkan seseorang kalau ajal sudah sampai. Tidak bisa kita negosiasi untuk ditunda dan sebagainya, Masya Allah. Karena itu tepat pemirsa, kita untuk melaksanakan kewajiban menyisihkan sebagian harta yang itu adalah bagian orang lain, bukan bagian kita. untuk kita tunaikan sebelum kematian datang. Pemirsa, kalau saya ibaratkan rezeki yang ada pada kita dalam sebuah teko, maka ini rezeki mengucur dari atas dari Allah itu seperti itu, dikeluarkan untuk kepada yang meminta-minta, yang tidak meminta-minta dalam 8 kelompok di dalam Al-Quran. Maka yang kita keluarkan beroleh pahala, pahala, pahala, investasi akhirat, dan Allah tambah lagi. Tetapi kalau tidak kita keluarkan, maka hanya Allah seperti ini, tidak berdampak pahala, tidak berdampak investasi akhirat, Allah tidak menambah, bahkan boleh jadi Allah ambil. Anak kita sakit, motor kita kecelakaan, mobil kita ketabrak, harus ke bengkel, na'udzubillah, tidak beroleh pahala. Maka sebelum kematian datang, kita keluarkan zakat kita, infak sedekah ini, agar kita bisa membersihkan diri kita. Pemirsa, kalimat penutup akan disampaikan oleh narasumber kita sebagai kalimat akhir tentang tema kita. Tafadhol, Ustaz. Oke, terima kasih. Tadi sudah banyak kita bicara tentang sedekah, zakat, infak, dan bahkan juga menyinggung masalah wakaf ya. Terakhir ingin saya sampaikan, kita semua orang-orang yang tidak luput dari dosa, dan kita semua adalah orang-orang yang ingin selamat di dunia dan di akhirat. Perlu dicatat, saya ingin informasi yang sama Anda, sedekah itu bisa juga menghapus dosa-dosa kita. Ibu, mendingan ibu pulang menghadap Allah dengan membawa dosa atau pengen bersih? Bersih. Masya Allah, kalau pengen bersih, ayo sebagian harta yang kita miliki disedekahkan di jalan Allah. Hati-hati juga sasaran sedekah kita, orang-orang yang betul-betul perlu, ayo kita bantu. Anda pernah mendengar cerita kan, ada seorang, mohon maaf ini, ada pelacur, yeah, pelacur memberi makan, minum apa tuh, anjing, anjing. Yang masuk surga, yeah. Allahu Akbar, yang yeah ditolong itu anjing, yeah, baik, hanya air minum, dan dia pelacur, masuk surga. Nah, ini ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Di sini disebutkan bahwa sedekah itu menghapus dosa. Di sini disebutkan hal adulluka ala ababil khair. Apakah kau mampu saya beritahu tentang jalan-jalan kebajikan? Yang pertama, shaum junnatun. Puasa adalah benteng. Wasadaqatu tudfiul khathiata kama yudfiul ma'un nar. Sedekah itu menghilangkan dosa-dosa kita sebagaimana air menghapus. Baik. Mudah-mudahan ibu semuanya, sedekah kita bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita terdahulu, insyaallah. Pemirsa, demikianlah perbincangan tentang sedekah adalah sebuah kebutuhan, dan insyaallah kita menjadi orang-orang yang bersyukur, senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Dan untuk itu, mari kita dengarkan lagu Alhamdulillah dari grup Nasid, adik-adik siswa-siswi Madrasah Pembangunan UIN Ciputat. Alhamdulillah. Saya Sunandar Ibnu Nur, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.